anak-anak yang Banyumas ini misalnya isi ono po, isi ono po lah. Jumbritan ono lah. Obak sotor nanti kafe. Napa malah pak Banji? Mencari untuk mikrofon. Kalau bisa kita mengenali itu karena suatu hari beritakan lain, suatu hari seluruh dunia belajar kepada Jawa. Kue jele selain so Jawa, kue jele so dari guru tu. Mulanya kok uri-uri, seperti Jawa tadi mengatakan diuri-uri semuanya kebudayaan dari nenek moyang kita. Apa Pak Olesi tadi? Baren. Baren itu sendiri. Bati Baleren dari nengkono pada Jonjang Paron, Baren terbagi loro. Komek-mekan agar bisa masih tiba, Leren, jenenge Baren. Baren, oke. Padahal ngerti mau kelalen, nah, Ganjrit. Ganjrit kan mau karet. Bisa enggak praktek satu aja di sini? Bisa. Coba penyelidikan yang mimpin, sampean pilih orang, diterangkan satu. Suatu hari saya ingin katakan ada buku mainan anak-anak seni Nusantara itu sekitar 200 ribu jumlahnya. Jawa itu ada 50 ribu. Oke banget ke paling cuma 10 paling. Iya. Coblak-coblak suang. Itu ada mainannya? Ada. Lato, okay. Sunda Manda baik. Sini depan anak aku, okay. Gede. Ya. Sunda Manda pak. Ya. Sunda Manda. Tapi main Sunda Manda, ringan ini main lewangi aja, jarak-jarak menung baik. Yang ini bareng-bareng ya. Langgar Pak Cak Nun, Angger Baren, terbagi loro, dibagi dua. Ya. Di sana ada orang tiga, saya tiga. Jadi ya. Ada yang jaga gawang. Nanti lari. Kalau saya ketangkep, tangan saya begini. Nah, ya, ya. Itu namanya Baren, Banti Baleren, ya kan? Terus ini dari apa lagi? Cublak-cublak suwang. Cublak-cublak suwang jajal. Nek disit urung turu. Urung turu. Bosan yo kelasa detektil ganuan kelasannya kelasa kaya pandan. Pandan. Sisi kemurim kaya kie. Cublak-cublak suwang. Suwang etinggu lender. Der. Tunggu gudel. Nek lendung. Nang sapalur kalur. Peci pecang ayam tulak Sadewono, yang tulak Sadewono, mas kumambang alain yang melu madang, yu ayu aku duwe, kok jauh berde, sing neng kene apa sing neng anak, anggap aku berde, enggak kemane, yuk kita mu'alafan ini nyawiji. Ya, semua kemungkinan kita jadikan satu dan itu hanya bisa terjadi kalau masyarakatnya ada belakang. Nek masyarakatnya penuh mondolan di belakang mesti angel dadine. Oke, kita bareni yang pernah di alun-alun dikit yang bulan Agustus ya. Ayo yo dalanan yo. Coblak soang ngate golek. Pasar Bandung, Bandung. Oh, ye, bong, Bandung. Ikut terusan ni. Dong, Bandung. Antara ni dong tanya. Dong, Bandung. Kita kubur menjangan pedus saya mati Cina. Cina kita merungut dong. Pernah tak tanya kubur tu? Kalau mana? Ya, kita gue bukan itu. Masuk balik balik. Dong, Bandung. Ya. Dong, Bandung. Oh, iya, oleh, kan? Cik, cari, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik ini lho, polisi seuri ini sesuai dengan amal perbuatannya apa kebelannya capek ya itu cap, ada bener dia cap iya lihat kenapa harus diwarai ada bener casingnya orang tapi pak polisi uri ya uri ya durung rambung lagunya harus di ayo apa enak pindah numpang motor harus nang burine uwin nah setelah gue lo gari pripit iya bener cek dan bisik sabar kek menggorong diurus nak gue anu cokan fitnah fitnah anu jenek-jenek tau kula ora fitnah piye ya kanggo nyong-nyong tau kaya kowe lho busuk ya ora lho kita ora mandi kowe ora aku te busuk ora mandi kowe aja aku lah sumpah iya deni yo nyong anake papat soalnya nyong ya pake nyong-nyong kan ya nah berarti kula ana lagu lagu paning sakayuja sakayuja ono segi Pak Mujono kalian Pak Sunan Dilam Pak Dilam iya melu maine dhewe iya ya iki nyoba iki mau coblak-coblak wong nggih iya soalnya kalau di Jogja beda Pak iya Mas coblak-coblak suang suang ning kelenter mbahku kancung bener potong anak sing sir-sir pang udele potong ya anak ya. Tapi sing bener dele gosok oh dele gosok ya kakak kondisi anak apa ban rem Wis, wis, wis. Dengan apa nak ceritakan? wis. Undangan polisi disemprit tinggali bae kok ya. Bener. Oh yo sembarangan. Kok pernah yo buang apa lae. Anak jam. Ora makanan critane. Critane wong priwe. Orang kencing itu ada macam-macam. Ada yang habis kencing terus masuk. Masalahnya setelah kencing dirubung semut. Manis. Oh kencing manis. Ya kagodrok. Nek ana anak kencing ana obate. Dadi anger perintah kan jadi kan udah suci kakan kan apa? Obat, obat tapi oh iya, ada obat ayo mani pak suci mani ini tangga aku pak curr, kuda, curr, kuda dari rumah, dari candi kencing batu pak iya tapi kue bisa beda, kenapa nak? Apa kue? Kianu wadun, kianu lanang oh no loh, iso nyong ya saya pernah punya jadi ketika saya kencing itu seperti menggoda cewek ya yeah. Caranya Jogja itu Mbak Jul iya iya iya iya oh iya iya kerjanya nyawa nyawa nyawa makanya Siti itu itu Rikap membedakna lanang ke kencing lanang waktu gampang ke priwe angger lanang ke genah kemerocak waktu ke wis oh ya tapi menurut ajakalah pokoknya karena menurut Mbak Non itu berarti bener kebijakan ono sing mergo berdasarkan matanya berdasarkan matanya bentuknya ya. Yang sana berdasarkan telinganya ya. Mungkin yang bener nyok sih bener apa bener bisa pak mau sih boleh gak harus berdekar itu gak boleh tapi nyok ada coklat apa bener dewek kok lu ya coklat gue orang kena ya soalnya gini ya. anak-anak Mas Joko iya menduduknya menungso iki mau cakun sebanyak sepanjang ini mau ngendikannya kowe nek wong Banyumas wong Banyumas wae nek wong anu kuwi kedirinya itu lho aku nih aku piye ya lho ayo oh Mas Joko piye ana contone to piye sampeyan iki sing ngene iki priwe-priwe lan Banyumasan bae lah wong Banyumas beden iki ya Pak priwe kan iki golek sing sejatine ya sing sejatine priwe kan pangapunten iki nyun sewu Rongeku ya kena. Sampeyan nek isane kelaku, tak kae dit 100.000. Sanggup ora? Temenan kowe. Teman. Kowe dit baju apa? Wis. Belum ora 100.000. Siap? Siap. Siap. Hitung ping 3. Ya. Ya. 1 2 3 cekelen aku. Ayo. Tangan. Aduh ya pinter ge. Ki gampang ya. Pinteri ilmu nek itu ge ilmu nek itu. Tak tambahi 150.000. Satu seket ewu ya wis iso apa bae lagi sopo sing iso ayo sopo sing iso kelaku dari sopo ya ganti panjenengan bali nyobi jajal wedi salah apa kok cekelan aku 1 2 3 awak salah berarti lajur kowe duwe telak kesuwen iki polisi ngajari elek iki intinya sebenarnya sebenarnya ada yang sejati pada diri manusia. Nah PR-nya nanti yang bisa menjelaskan caranya. Tak kira menuai masih cinta. Tadi jembule. Menungsoke ono ukurane dhewe-dhewe. Ono rogone ono fisike. Jebul yo ora ming fisik. Kroso. Rasa rasa metune jadi karakter ya. Apa misale ini? Aduh. Lu sing bengok sapa lu? Aku bagus. Iya kan? Ono abine ning jerone. Iki mau wong banyak wong berwarta mana mas dicepuk. Aduh, jajan aku sing dicepuk. Ya. Jangan lupa, pasti tidak kesuwen. Ini intinya yang Begitu Pak Polisi. Oke. Okay. Sekarang kadang kita permainannya sudah banyak. Habis. Ya, artinya di sana ada, di sini ada, iya, dan kita punya karakternya masing-masing. Iya. Tapi tetap satu. Satu. Kuwi dolanan anak-anak ngelingke. Iya, bocah-bocah gondrong. Ngelingke bahwa wong kabeh iki kudu akur, tapi kudu ngerti sing piye kaya kowe, sing kaya kowe. Iya. Dino karo Rika seduluran. Seduluran. Masa iki Mas Doni, coba Pak Pojono ngikuti lagumu sing cara Londo. Oh iya, cara Landa, cara Londo, Landa. Landa, ya Landa. Oh, kata opera kami Londo, iya seneng. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Masyarakat aja pada mendik karo polis si, karena pas selama lagi kadang masyarakat kan pada mendik bisa iya bukan polisi gak tegas tapi polisi memang semedul semedulur janjane kudune pak ya. Yang ditakutin itu bukan polisinya apa nek tapi peraturan dan peraturan karena peraturan dan undang-undang itu yang bikin kita semua kita ya. Sudah setuju kesepakatan lek lampu abang mandek lek lampu hijau mlaku iya nah sing nek wedine nek lampu abang kok tetep mlaku ning basa nang lampu abang ana polisi gundule ketok ngene mandek iya malah lampu hijau ya ana polisine yo mandek biasane ora kondisi kaya kowe iki ana rega keburu jomblo kan rega kok tendensius banget oke polisi gundul kok gundul kaya ya polisi ngapain kaya kaya kaya polisi Mustoko termasuk Mustoko enggak karena selama ini kadang polisi gak mau tiba-tiba bocah jajar enggak sehingga mau polisi dia pula lejek boleh ganti kita mesti ketahui wah ini kadang misalnya anak Rika mereka jambung mudul mau ketembak ya aja gue ngesuk tembak tentara kayak ganti aja polisi belum berhenti tadi besok bocah gede orang berhenti karo polis polisi mau berhenti bocah polisi sahabat an tentara bersama rakyatku kayak kue oh iya siapa iya. Cana aku dunia kayak kue ya memang gak kue lah ini alah alah mas alah kenapa mas lemes setar oke Don saya Don Don Pak Bulsi harus nilaknya bagus ya. Pak Herman harus nilaknya bagus ya. Saya oke Pak Jawa-Jawa sore kawan oh Pak Bulsi ya, ya, ya. Nah, kasih nilaknya Don ya ya ya itu ngomong korok pusat ini kan ada barang kapolres oh disiap disiap disiap kese siap cukup pasir cukup cangkem muka kapan dong jalan ya ini kadang-kadang kan butuh juga masyarakat supaya ini cedera oh iya masyarakat orang cedera polisi kadang-kadang masyarakat kudu bisa jangan kemu saya dengan tani halo misalnya lanjut siap siap. Jangan kemukal. Kacang digo kemuh sesar kacang kemuh copak lu ailing itu lencang muka lencang muka lencang muka ya wis ulangi dari sini dulu ayo lencang kanan kak aku lencang kanan aku lencang kanan aku lagi ada satu malah kamar komandan kurang tempat komandan. Setengah lencang kanan duduk kau duduk balik kanan duduk luruskan lurus dicek itu sudah lurus belum mereka ngerti merah lurus dicek tak sudah balisan semudon maning nah, kok gara-gara ngeluruskan tempat ini duduk gue nih mereka semudon yang karo gini ya jasul dan kutub positif ya ngapunten pak ya berarti ini teman-teman ini manut sama komando panjenengan ya iya iya sip aku ya kita teruskan lagunya aja yuk oh kelas kok kasih bagi para pisik ya oh iya balik oke. Itu berarti kita istirahatkan dulu aja pak, mas kasihan itu pak. Istirahat? Padahal mau rembukannya kayak kang, rembukannya anggap kecerobet foto bisa ketemu jadinya ya pak. Ya dibayar lah. Kalo istirahat. Kau ngerti? Mereka ribut rumah tangga ngerti apa orang? Tak mesti ngonokin loh, ayo. Buat kau gitu. Istirahat di tepal blok kebundangan luar biasa tegas ya. Oh apa pada peluru pasti kali isi istirahat bukan maju jalan ambil kabel cara orang banyak yang kebanyak majut di gue majut oh majut jalan di gue kebanyak majut jalan oh ya ajak seki udah isi istirahat jajan gerak Pak polisi walaupun kayak gini perintah tak pada pimpinannya tentara ya itu kita tepuk tangannya buat bapak polisi iya salut saya salut yuk balik kanan hormat Orano kowe. Ada enggak, Pak? Ya, aku duduk polisi wae iso. Pak cara Pak Bupati apa Pak polisi penting bombong kabeh hormat. Wes, Pak Bupati. Berarti balik kanan. Pulang gerak kene itu. Buang. Aku ya saya kira aturan sih menungsa asal kue neng kono disepakati kok kadi kapan kapi ya sih penting orang melanggar aturan neng dhuwur ya insya Allah orang apa tepuk tangan buat polisi baca balik kanan balik kanan no mesem gerak ayo tambah sumu kala kesodako senyum kesoda ayo guyu saya sedikit Pak Kondrong, senyum kayak Pak Kapolres. Oh, gimana Pak? Kayak Pak Poli, Pak Kapolres kami kemarin ngajarkan senyum loro-loro lima. Tapi ibu ibu. Tadi jajan, buncis bareng-bareng. Buncis. Nah, merem bukan. Dukur loro-loro lima, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik. Ayo bareng nuntune. Ayo bareng-bareng. Mari Pak Bupati ketemu Bupati kudu salam bareng-bareng. Ayo Pak Bupati. Buncis. Buncis. Karo Bupati Cebuncis. Assalamualaikum Bupati Cis. Nah, satu, dua, tiga. Assalamualaikum Pak Bupati Cis. Cis. Cis. Seremoni. Cis. Seremoni. Cara go apa? Oke. Ayo bareng-bareng. Assalamualaikum Pak Bupati. Miki Moni. Ayo mesem loro-loro lima senti jajal anggar loro lima dok dan ini gilinya mau stabil loro-loro 5 detik kesedengan. Tapi kok kesuwen loro-loro 20 kaya gemblok. Berarti mari di kowe. Oh, kabeh iki ana ukurane, Bu. Ana ukurane. Ana loro-loro 5, ana loro-loro 20. Iya. Heeh, nek Juventus kan 352 ya. Ayo, iya. Ya, ya. Itu masak. Oh, apa? Polisi insya Allah taat. Amin. Ya. Jajal tekan esok siap. Siap. Ya. Yo tapi ya. Tangan sih. Tapi kalau nggak oke, tak boleh sini. Lagi mau mutar. Bareng-bareng ya. Nek wau kan, cek niki. Terus bro. Nah. Kak. Cinta polisi apa orang? Cinta apa orang? Cinta. Cinta. Nyong-nyong. Cinta sempet. Tes. Coba tes. Tes. Ganti suara mata. Iya. Banyak abu akal masih. Iya, iya lah. Trompete hilang lapor polisi. Jadi lapor polisi. Ya mudah ini kan polisi. Masa lapor hansip kan lapor kapan? Waduh sehilang ya lapor polisi. Bojone ingat lapor polisi. Apa maning mobilnya hilang ya lapor polisi. Sholatullah salamullah. Polisi, akal menghilang, lapor polisi, waktu kecil itu lagunya beda waktu. Kepriwe kuwi, Kang? Wedhus ilang lapor polisi, terus dendane malah ilang sapi. Untuk kapolresnya ngomong Jakarta orang itu bahasa Jawa. Tapi itu waktu saya kecil, Pak. Oh, iya. Tapi sekarang dengan apa yang sudah ada, polisi wis reformasi promoter, alhamdulillah, profesional, modern, terpercaya, dan merayat. Insyaallah TNI bersama TNI rakyat kuat, TNI Polri bersatu. Pertemuan Bapak Gubernur, kita teruskan lagi bersama Bapak Gubernur. Ya. Nanti suatu waktu kita bisa lagi. Aku yel-yel oleh karo rakyat. Wah, monggo. Terakhir yel-yel tolong disimpan ya. Ini karo Pak Kiai Kanjeng nggih. Jawabannya nanti kalau saya bilang menuju Banyumas, jawabannya Anda tangan ditepuk sini ya. Anda benar apa? Terus bangkit berkarakter, kami hormat. Siap, paham ya? Bener bangkit berkarakter, bareng-bareng gini. Yo, sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng menuju Banyumas. Bener bangkit berkarakter.